curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Ke ya metutung maning nangani acara curanmor, curan perasaan dan humor ke ya saking Yes Radio ke Kang go panjenengan kabeh ya. Siki sing terutama teh sing pada bujang-bujang, sing arep pada bojo, sing arep pada umah-umah, sing priwe ke kira-kira jenengan pada siapa burung? Ya siap apa boy, siap mental, siap spiritual, ya semoga segala persiapan, termasuk siap kawan. Oh, nah tadi pengantin zaman siki kok orang kayak zaman gemien. Nah zaman gemien tanya terima anu gedang kepok karo anu butin. Siki tanya nekura, apa kawan emas karo 30 gram gue mertuane jangan si modot, baik gue ya. Oke, yes. Kita berbicara masalah persiapan pernikahan yang udah cerita kan. Nggak panjenengan KB nari acara curanmor. Jajari udah peletek bareng. Kita cerita kirimannya Mas Sandiri Hati. Jajal yuk. Tilingi. Digelar gue deklite kan. Ayo. Ada gindrung, ada kelanang apa ling gandeng. Halo nak, halo sayang. Ada gindrung, bapak kikit lagi ngutang ya, ayo ngguyu. Ada gindrung, ada kelanang apa ling gandeng. Ada kelanang apa ling pinter, ada kelanang apa ling kakak. Tunggu malah nangis, aduh ya cenangis ya bayi, cenangis. Deh, kau lagi ngutang anaknya apa? Deh, kau nangis anaknya, utang anakmu ya. Waduh, kau kasus mana kau? Waduh, kau ngutang anaknya, kau ngomong anaknya malah jadi nangis kayak kue. Eh, kau ngapa kau nakal bank di bank? Nakal mertamu, nakal merdayung lebung ene, cak. Nang lapangan bank, ayo kue. Nyokot mau lagi drill narika, deh, jandeh, cak. Uli ngutang anak kok ya, kayak kandanin deh. Cincangnya bocah zaman ciki, uli ngutang aja kue. Mengutang aneh, anak gendong. Aduh, yang merasa anaknya ya, nangis. Nah, kalau kayak apa uli ngutang? Nek anak zaman ciki, nek bayi zaman ciki, uli ngutang harus ngau lagu-laguan. Dine baik, voucher, pulsa isi ulang, sini-sini 1,000, nyako mingkem. Jenenge sapaan di anaknya kowe, Dik? Aris. Dek jenengane Aris. Oh, iki dadi cilikan Aris kaya gijek. Rambutnya serodong, Dik. Kok ngapa kowe ngene bang di bang? Nyong ke mari ngene ke dalam rangka keperluan. Nyong kepen takon, nyong pen konsultasi karo kowe. Konsultasi apa? Konsultasi masalah bebojoan. Kowe kan anu termasuk salah satu orang yang nikah muda ya. Lagi nyong tetakon di rasanya kayak ngapain jalan nikah muda. Jare wong-wong pada ngomong uling bojo kan jak kekasihkan, uling bojo jak kenopen. Eman-eman masa remajane, eman-eman masa mudane lho. Jare kayak kue dik. Oh, kayak kue. Kayak kue. Kayak kadane sing jenane nikah muda, sing jenane kawin kok usiane nom iki ya. Pancen bener yakin, enaknya harus pira, Kang. Enaknya harus pira, beng, beng, kemenang yakin. Enaknya harus pira. Terus? Tapi beng, sumpah beng, gurieh lho beng. Oh, iya gue ya. Pantesan ya, ini kalau tau modot sih, mbak tangis boco. Gurih ya. Dek, kadang ini nyong maring enak kepengen takon maring kue ya, nyong pengen konsultasi. Anu nyong sih harus dibayaran deh, nyong sebulannya sih terima duit 200,000. Ah, kue kang juragane nyong 200,000 sebulan. Kira-kira menurut kue, kan nyong ngapi ke kriwege? Apa nyong bisa bojo apa orang jecal? Gampangan baik, wong bojo zaman sih koro sangel-angel ya. Modal 200,000 sebulan bojo main bojo. Lah jare kebutuhane wong bojo kuwi pirang-pirang, Dik. Ora mung 100-200.000 tok. Ya pancen pirang-pirang, tapi yang jenenge zaman siki uteke kudu dinggo ya, uteke kudu diprotek apa? Uteke kudu diprotes ya, dadi kon mandan ambat sending, kon mandan buka sending, duwe akal sing akhire 200.000 pepek jumbrek bisa nggo rumah tanggan. Ke kandhane nih, sing pertama masalah panganan, ini masalah cekekan ge ya. Ki masalah enggak harus urus-urusan karo weteng kok ngantek ora diatur kuwi gelem dadi masalah. Bojone gelem reang, ki mulane masalah weteng, masalah cekekan, masalah panganan kudu dipersiapna. Kuwi carane men kon duit 300.000 sebulan kok bisa pepek jumlah sebulan nutup. Carane priwe, Dik? Carane gampang. Modalnya ku 1000 perak ya, modalnya ku 1000 perak. Duit saya ini kan untuk amplop cilik. Nah, amplop cilik aku yang gue peranti kondangan. Tadi kan aku tuh rajin-rajin kondangan, kongirit. Gue ya temenan gue. Lalu kondangannya malah biaya maning deh. Kondangan aja kake. 100 perak bae. Dengan semar kilang wadon. Oke ya, udan ora udan kudu payungan, diundang ora diundang kudu kondangan. Gue sing pertama masalah cekekan gue ya, kandane gue. Syukur-syukur anggar lagi pas kondangan kayak gue ya, sedurungnya balik gue mampir nang meja prasmanan. Buntel bae panganane nang kono anane apa nesekat butuh sedana jangan butuh jangan. Tenang gue lamun nang omah. Ya gue carane lho, gue masalah cekekan gue ya, masalah panganan gue, masalah badrogan gue sudah terselesaikan. Dan siki gari masalah umah, sing jenane umah jaman siki anggar arep gawe, ora cukup 10-20 juta, ora medang duitnya, ora bakal medang. Nek arep ngontrak apa maning, sing jenane ngontrak gue ya, sebulan gelem 500.000 gue anggar nang daerah kota. Nah terus kudune priwe? Gampang bae, anggar kira-kira pancen kowe kepengin ngirit duit 200.000 kok bisa untuk omah, manggon bae nang omahe mertuane. Dijamin pokoke jane kowe bisa manggon nang omahe mertuane iki ya. Ngapa-ngapa kowe bebas, apa mangan apa bae bebas ya termasuk mangan ati. Dadi mrene kowe dijamin padu karo orang mertuane kowe. Makanan tiba pokoknya lah. Siki masalah apa maning? Oh ya masalah listrik karo banyu. Anggar sebulan-bulannya kudu setor listrik karena 1.000. Aduh, gue ya duit gajian enteng membayar listrik tok. Mulane listriknya tirit-tirit. Gue ya listriknya tirit-tirit. Anggar kira-kira kue pancen duit kesenangan karo bojone dolanan PlayStation utawa dolanan video game kayak gue ya. Mulai ngesuk anggar kue wis bojo, gue wis ora usah dolanan PlayStation nang jero omah. Ora usah dolanan video game nonton-nonton listrik. Ganti pe ganti suramanda apa monopoli kaplean karo bojone ya. Oh ala jahat. Syukur gelem pratik gawe kentrongan dhewe kan pringo gari dolanan kentrongan tek-tekan karo bojone njero omah. Nek pengen mirip maning nguli dolanan, nguli ngulat hiburan, kan jajal ngolak pring disreseki digawe BG-BG-an. Kok rika dadi barongane, bojone rika dadi BG, kan mandan romantis. Kan jurong umah orang papa, anaknya kontak buan ngaro ember. Kan anaknya rika sebentar bakul nyanyi lagu BG. Ana maning model lewo ngapur balinggo. Mandan mengandung kesehatan anger carane kaya kuwi ngirit jupit ke jenengane ge ya. 200.000 si jujul. Terus sing selanjutnya iki masalah transportasi. Zaman siki apa maning anger kon numpak angkutan kota kok bayar 1.000 kuwi pasti jelas kuwi turunin nang calo terminal kuwi gelem kuwi ya. Mulane kudu dipikirna masalah transportasi. Mulainya sik anger wis bojo kowe mulai ngumpulna duit nggo tuku motor, montore montor jelarang-larang, montor GL Pro bae, montor GL Pro, genjot langsung protol. Lah men kon kira-kira duit maning, bensinnya aja larang-larang, nganggo bensin campur bae. Bensinnya bensin campur dorong. Jadi 2 meter montor mlaku, 500 meter didorong, dituntun bae. Terus yang selanjutnya, ini masalah keperluan sehari-hari ge. Kayak misalkan sabun, odol ya, sampo, apa maning kan. Oh, pirang-pirang gue. Men kon irit-iritan, mesuk mulai bojo kayak gue ya. Udah atus, aja semendrina. Anggar perlu-perlu bayan, lebih atus, ngirit sabun. Anggar paling-paling kurang armari ngalun-alun, harus atus. Mereka mampu perengusa, orang urusan ngalun-alun. Terus syukur aku temukan orang gue ke. bebas. Nah, anak kepengen lebih ngirit maning. Uli sikat gigian mulai siking, uli nganggodol, aja nganggodol sintu kunan toko. Bata diremuk, campur uya sending nanggo sikat gigian. Oh, jadi metu-metu umurnya kayak ndokasin. Gue lebih ngirit maning bok gue. Oh kayak gue ya. Kayak gue kudu ngirit-ngiritan anggar 200.000 gue pengen boco. Lah terus anggar misalkan jika irit-iritan kayak gue kok tetap boros baik. Ibarat kata peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Mulai ngesuk orang sangat gue pasak. Dipaku gue. Kalau terpaku kan murah sih lo kurulung ya bu. Kurang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.